Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Khodifillah rahiman yarhamukumullah. Telah kita sebutkan keutamaan daripada majlis ilmu, keutamaan duduk bersama orang-orang yang menyabarkan dirinya untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya majlis mereka adalah majlis malaikah dan majlis rahmah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menghasung untuk kita gemar, rajin dan cinta terhadap majlis-majlis ilmu. Sehingga iyadzan billah, jangan sampai kita sebagai orang-orang yang menghalangi dan menghasung manusia untuk menjauh dari majlis-majlis ilmu. Al-ilmu wasi'un kathir, karena ilmu adalah suatu perkara yang luas dan banyak. Wal-umru linailihi kasir, sedangkan umur kita untuk meraih ilmu tersebut sungguh sangat sedikit. Jikalau seluruh waktu kita berikan untuk ilmu, demikian pula umur kita untuk ilmu, semua itu tetap tidaklah masing-masing kita melainkan akan mendapat bagian yang sedikit daripada ilmu. Terlebih ikhwati fillah rahiman yarhamakumullah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau peduli untuk menyisihkan waktunya, kesempatannya, umurnya dalam mempelajari syariat Islam, lebih mengedepankan perkara-perkara duniawi, khawatir akan bangkrut, khawatir pendapatannya kurang. Maka tentunya hal ini patut untuk seorang muslim menjaga kesemangatan, menjaga kecintaannya terhadap majlis-majlis ilmu, sehingga di sana dipelajari ahkam syariah, hukum-hukum syariat, yang terkadang majlis kita ya sore ini ataupun yang lainnya hanya sebatas dorongan-dorongan dan hasungan-hasungan. Maka tentunya alangkah lebih bersemangat lagi ikhwah semuanya untuk menghadiri majlis-majlis yang lainnya di hari Senin sampai Kamis. Itu yang lebih utama. Senin dan Kamis itu adalah pelajaran yang lebih utama untuk kita mengetahui ahkam syariatillahi azza wa jal. Karena kajian kita di sore ini atau sore-sore yang lainnya hanya bersifat umum, sehingga harus lebih dipupuk kembali, ditumbuhkan kembali, dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang bersemangat untuk mempelajari thalabul ilm. Dan tentunya yang lebih baik dengan seseorang merapat, mendekat kepada kajian-kajian ilmu. Qala Syekh Abdullah Ta'ala, dari keutamaan yang lain, kata Syekh Rahimullah Ta'ala, di majlis ilmu dan majlis zikir, وقد ورد في فضل مثل هذه المجالس الخير الكثير منها. Sungguh telah datang dalam keutamaan seperti majlis-majlis yang mengandung kebaikan ini, yang tentunya kebaikan yang banyak, yang ada pada majlisul ilm, majlis zikir. Minha di antaranya marwahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang tugas-tugas mereka tiada lain berjalan di lorong-lorong, jalan-jalan yang ada, mengitari, mengelilingi, mencari, berputar di jalan-jalan atau lorong-lorong yang ada. Apa yang mereka lakukan dari pencariannya, perjalanannya? Kata Rasul, yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari ahlu dzikir. Mereka mencari majlisul ilm, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis seperti semoga yang ada kita padanya kali ini. Itu yang dicari oleh para malaikat. Mereka turun, berjalan di berbagai macam jalan ataupun lorong yang tugasnya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari majlis ilmu, tidak ada tugas yang lain tetapi tugas ini, sebagaimana akan datang pada riwayat yang kedua. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau halummu ila hajatikum. Maka tatkala mereka mendapati majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu yang orang-orang yang duduk padanya, di dalamnya, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat saling memanggil satu dengan yang lainnya, halummu ila hajatikum, kemari. Kemarilah menuju apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cari. Diajak ketika sebagian mereka telah mendahului untuk menemukannya. Qala fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengepakkan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia, membeberkan sayap-sayap mereka bertumpuk satu dengan yang lainnya sampai ke langit dunia, langit yang kita lihat ini. Semuanya berada mengitari dan mengelilingi majlisul ilm. Tayyib. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Kemudian setelah para malaikat berada di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, perkumpulan-perkumpulan manusia yang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak majlis yang lain. Setelah itu para malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbuhum, Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, wallahu a'lamu minhum, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, maha tahu tentang apa yang terjadi pada mereka. Ya. Allah SWT maha tahu apa yang terjadi pada hamba-hambanya, para malaikatnya, apa yang mereka lakukan dan apa yang dilakukan oleh manusia yang berada di majlis zikir tersebut. Allah maha tahu apa yang ada pada diri kita sekarang ini. Tetapi dari hikmah Allah SWT, Allah tanyakan kepada para malaikatnya, ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku. Dicek kepada malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku yang kalian itari kelilingi majlisnya, yang kalian dengarkan majlisnya. Yaqulun, maka para malaikat menjawab, wallahu a'lamu bi ijabatihim, dan Allah Subhanahu wa taala maha tahu atas jawaban-jawaban mereka. sebelum mereka menjawab pun. Ya, tetapi kata para malaikat, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka-mereka, hamba-hamba engkau ya Allah, mentasbihkan engkau, mensucikan engkau, bertakbir kepada engkau, mengagungkan dan memuji engkau, serta memuliakan engkau. Subhanallah. Itu yang terjadi pada majlis ilmu, majlis zikir. Hamba-hamba yang ada padanya tidak keluar ucapannya daripada tasbih wa takbir wa tahmid. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kembali, bertanya kembali, fayaqul, qala Nabi Muhammad, kemudian fayaqul Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada para malaikat, hal ra'auni, apakah mereka orang-orang yang duduk di majlis zikir, di majlis ilmu, melihat aku? Apakah kita yang hadir sekarang ini melihat Allah? Tentu jawabannya tidak, ikhwah. Qala fayaqulun, maka dijawab oleh para malaikat, la wallahi ma ra'auk. Tidak ya Allah. Demi Allah mereka tidak melihat engkau. Demi Allah mereka tidak melihat engkau ya Allah. Qala fayaqul, Allah SWT katakan, wa kaifa law ra'awni, bagaimana jikalau mereka melihat aku? Bagaimana jikalau mereka melihat aku, kata Allah. Allah terlihat di dunia tidak? Allah terlihat di dunia? Umar, Allah SWT la yura fi dunia. Allah SWT tidak akan terlihat di dunia. Allah SWT terlihat di yaumul qiyamah nanti, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Sehingga min aqidati ahli sunnati wal jamaah, Allah SWT yura fil akhirah, akan dilihat di akhirah nanti. Adapun di dunia, la ahadun yara Allah, la ahadun yara rabbahu, tidak seorang pun yang mampu untuk melihat Rabbnya Allah SWT. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arah, cahaya, bagaimana aku akan bisa melihatnya? Tidak bisa untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bertatap muka langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama firya. Barang siapa yang dia berkata bahwasanya Muhammad melihat Rabbnya, sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang besar, berdusta dengan kedustaan yang besar. Sehingga ahli sunnah tawassub, pertengahan di antara sufiyah dan mu'tazilah, yang sufiyah menyatakan Allah SWT terlihat di dunia dan juga di akhirah. Tayyib. Sehingga Allah SWT tegaskan kepada mereka, mimbab mubalaghah, mengetahui sejauh mana keimanan orang-orang yang duduk di majlis zikir, di majlis ilmu, sejauh mana keyakinan mereka tentang Allah SWT, bagaimana jikalau mereka melihat aku? Qala yaqulun, maka kata para malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Jikalau mereka-mereka, manusia-manusia yang duduk di majlis ilmu, yang duduk di majlis zikir melihat engkau ya Allah, niscaya mereka akan semakin sungguh-sungguh dalam ibadahnya, semakin kuat dalam ibadahnya. Tidak melihat Allah saja mereka beribadah dengan khusyuk, dengan yakin. Bagaimana pula, atau bagaimana jikalau mereka seandainya melihat Allah SWT, tentunya mereka akan semakin yakin. Wa ashadda laka tamjidan, dan mereka akan semakin memuji engkau, memuliakan engkau. Wa aktsara laka tasbihan, dan mereka akan memperbanyak, ya, semakin memperbanyak tasbih kepada engkau. Itu jawaban malaikat. Merekomendasi, ikut menjamin tentang keberadaan orang-orang yang ada di majlis ilmu, di majlis zikir, akan keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka tidak melihat. Maka bagaimana jika kalau mereka melihat, tentunya mereka semakin bersemangat dalam beribadah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang mereka, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jikalau kalian tidak melihat Rabbmu, maka sesungguhnya Allah SWT melihat engkau. Rasul SAW memerintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT, ka'annaka yarah atau ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah SWT. Sebagai orang-orang yang ihsan, telah memperbaiki ibadahnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, diiringi dengan yakin ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jika dia melihatnya, tentunya dia akan sungguh-sungguh untuk mengharapkan wajah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia saja ketika beramal, ya, katanya Pak Bupati nanti mau ziarah atau menjenguk Pasir Limus umpamanya, masyarakat sungguh-sungguh bersih-bersih, ya, sungguh-sungguh bikin kuenya dan nyalinya. Ketika datang, tambah sungguh-sungguh lagi. Ya. Ustaz Fulan mau datang, sungguh-sungguh yang bikin makanan umhat, sungguh-sungguh ya, bikin masakan yang lainnya. Ketika datang, tambah lagi. Ketika melihat orangnya, tayyib. Maka tentunya hal itu sifat seorang mukmin, terlebih ketika mereka melihat wajah Allah SWT yang mereka inginkan, yang mereka dambakan, mereka rindukan wajah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat wajah yang lainnya. Sehingga pasti seorang mukmin akan bersungguh-sungguh dan memperbaiki ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala tanyakan kembali kepada para malaikatnya, fama yasaluni, apa yang mereka minta kepadaku, apa yang diminta oleh mereka kepadaku. Allah SWT maha tahu tentunya. Tapi dialog ini hikmahnya ikhwati fillah menggambarkan tentang hamba-hamba Allah SWT al-mukhlisun, al-mujtahiduna fi ibadatih, yang ikhlas dan sungguh-sungguh dalam beribadahnya, dalam zikirnya, dalam menuntut ilmunya, ya. Sehingga semua dari kita ini selainnya terus memperhatikan niat dan juga sungguh-sungguh untuk mengharapkan wajah Allah, bukan untuk yang lainnya, ya, bukan untuk yang lainnya. Seperti apa ya kho? Yang sering saya sebutkan, ya, stor muka istilahnya, ya. Dari Senin sampai Kamis enggak kelihatan, ya, minimal Ahad. Minimal Ahad katanya. Ya, menuntut ilmu enggak ada minimalnya, ikhwan. tidak ada minimalnya. Tayyib. Ilmu tadi di awal pembukaan sudah kita sebutkan, ma yudr law a'taita kullah ya'tika ba'dah. Ya, kalau engkau berikan semuanya untuk ilmu, kerahkan semuanya untuk ilmu daripada harta, ya, umur, waktu, yang datang itu hanya sebagian kecil. Yang akan kita raih hanya sebagian kecil. Bagaimana dengan yang jarang untuk menuntut ilmu? Tentunya semakin jauh. Seperti antum ya mengayak, semakin ayakannya besar bolongannya, ya semakin jarang, maka semakin sedikit yang ada di atasnya yang akan dia tampung. Tetapi semakin rapat, maka semakin banyak yang tertampung, bahkan mungkin tidak ada yang lolos. Tayyib. Itu dalam mengayak, contoh kasat mata, ya, pendekatan, maka tentunya ilmu lebih daripada itu. Maka kata Allah SWT, apa yang mereka minta dariku? Qala yas'alunakal jannata. Mereka-mereka hamba-hamba engkau ya Allah meminta kepada engkau al-jannah, surga, ya. Yang mereka pinta tiada lain al-jannah, bukan yang lainnya. Qala yaqul wa hal ra'auha. Kemudian kata Allah, apakah mereka melihat jannah? Kok diminta? Ya. Apakah mereka melihatnya sehingga mereka memintanya? Qala yaqul au yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Maka kata para malaikat, tidak ya Allah. Demi Allah mereka tidak melihatnya wahai Rabbku. Tetapi karena syiddah thiqatihim billah wa ma'indah fayas'aluna rabbah. Karena kuatnya dan yakinnya mereka tentang Allah dan tentang apa-apa yang ada di sisi Allah, mereka minta kepada Allah SWT al-jannah, meskipun mereka tidak melihatnya. Qala yaqul, maka kata Allah SWT, fa kaifa law annahum ra'auha. Bagaimana jikalau mereka hamba-hambaku melihat jannah? Qala yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alayha hirsa wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kata para malaikat, jikalau mereka hamba-hamba engkau ya Allah melihat jannah, melihat wujud kenyataan jannah, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbin bashar, yang kenikmatannya sangat luar biasa, perkara-perkara yang ada di dalamnya sangat luar biasa. Innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqo. Keutamaan jannah dan ayat-ayat yang lain yang menggambarkan kepada kita tentang kenikmatan jannah. Wa nas'aluha jalla wa ala an nakuna minhum. Maka jikalau hamba-hamba engkau, kata para malaikat, mereka melihatnya dengan kasata mereka jannah Allah SWT, niscaya mereka asyadda 'alaiha hirsa, mereka akan semakin semangat untuk meraih jannah. Mereka akan semakin kuat dalam meraihnya, semakin besar tekad mereka untuk mendapatkan jannah. Wa ashadda laha talaban, dan mereka akan semakin kuat untuk mencarinya, mengerahkan daya kemampuannya, tenaga, waktu, harta untuk mendapatkan jannah tersebut. Wa a'zama fiha raghbatan, dan semakin besar keinginannya akan kerinduannya terhadap jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang yakin akan apa-apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang duduk di majlis ilm sebagai orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Qala, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, famimma yata'awadhun, dari perihal apa mereka berlindung dirinya, atau dari perihal apa mereka berlindung, ingin dijauhkan, ingin dilindungi. Qala yaqulun, maka kata para malaikat, minan nar, mereka berlindung dari neraka. Dari an-nar, an-nar, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Kata Allah, yata'awadhuna minan nar, hamba-hamba Allah SWT berlindung daripada api neraka yang bahan bakarnya atau yang panasnya tembus. Narullahil muqaddah allati tattali'u alal afidah, tembus sampai ke dalamnya. Dan juga yang bahan bakarnya dari manusia, dari kalangan orang-orang kafir. Fattakun nar allati wa'iddat lil kafirin, fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Qala yaqul, wa hal ra'auha, kemudian kata Allah SWT, apakah mereka melihatnya, apakah mereka melihat nar, neraka, sehingga mereka berlindung darinya, kok mereka takut. Qala yaqulun, la wallahi ma ra'auha, maka dijawab oleh para malaikat, la, tidak, demi Allah mereka tidak melihatnya ya Allah. Tetapi hal itu min syiddati khawfihim bima wa'adallahu alaihim, karena sangat kuatnya ketakutan mereka terhadap apa yang Allah ancamkan, yakin akan ancaman-ancaman Allah. Di samping sisi lain mereka yakin terhadap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha sifatul mu'min. Qala yaqul, fa kaifa law ra'auha, maka kata Allah, bagaimana jika mereka melihat neraka tersebut, mereka lihat dengan kasat matanya, apa yang terjadi. Wallahu a'lamu bi ijabatihim. Qala yaqulun, maka kata para malaikat, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafata. Jikalau mereka, hamba-hamba engkau ya Allah, melihat neraka kenyataannya, niscaya mereka akan semakin kuat untuk lari darinya, untuk menjauh darinya, dan semakin kuat pula rasa ketakutan mereka terhadap an-nar, neraka. Ini semua menunjukkan ikhwati fillah sidqu imanihim billah, jujurnya keimanan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jannah sebagai tempat kembali yang abadi dengan berbagai macam kenikmatan, wan-nar sebagai tempat kembali yang berisikan dengan berbagai macam siksa. Bagaimana hadis yang kita sering ulang yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yawmal qiyamati bi ashaddin nasi bu'san yawmal qiyamah wa huwa min ahli jannah. akan didatangkan di hari kiamat nanti seorang yang dia sangat fakir, sangat miskin, sangat membutuhkan, dan dia termasuk orang yang ahli jannah, penduduk jannah. Didatangkan orang yang paling miskin di dunianya, sementara dia termasuk ahlul jannah. Fayugmasu gomsatan wahidatan fil jannah. Kemudian orang ini yang di kehidupan dunianya sebagai orang yang sangat fakir, sangat membutuhkan, sangat tidak ada dari kesenangan-kesenangan dunianya, dicelupkan satu celupan ke dalam jannah. Fayaqul, kemudian kata Allah SWT, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika syiddatan qat. Apakah engkau dahulu menjumpai dan merasakan kesulitan, kesengsaraan? Qala la wallahi ya rabb. Kata orang ini, kata hamba ini, tidak demi Allah, saya tidak pernah merasakan kesulitan, kesengsaraan. Fanasi, orang ini lupa. Orang ini lupa binikmatil jannah, dengan kenikmatan yang ada pada jannah. Dia lupa seluruh kesengsaraan, kemelaratan, kesangat kebutuhan dia, atau sangat kebutuhan dia terhadap dunia ketika di dunianya, hanya dengan sekali celupan ke dalam jannah. Sebaliknya, meskipun dalam hadis disebutkan di awal sebagai ahlun nar dulu, dalam hadis disebutkan tentang ahlun nar dulu. Fayu'ta bi'an'ami rajulin wa huwa min ahlin nar. Didatangkan orang yang paling mendapat kenikmatan di dunianya, orang yang paling serba kecukupan di dunianya, tidak pernah merasa kurang. Dan tentunya Allah alam siapa yang dijadikan permisalan ini, percontohan ini oleh Allah SWT. Allah SWT maha tahu. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Didatangkan orang yang paling mendapatkan kenikmatan di sisi Allah atau di dunianya, sementara dia di sisi Allah SWT di akhirat kelak sebagai ahli nar. Fayugmasu gomsatan wahidah finnar, maka dia dicelupkan satu celupan ke dalam neraka. Fayaqul, kemudian Allah katakan, hal ra'aita na'iman qat, hal marra bika khairan qat. Apakah engkau dahulu melewati, merasakan, melampaui kenikmatan dan berbagai macam kebaikan? Qala la ya rabbi, dia mengatakan tidak wahai rabbku. Fanasi an-ni'matid dunya bi'adzabin nar, orang yang seperti ini lupa dengan kenikmatan dunianya, terlupakan dengan satu kali celupan terhadap neraka, azab Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di jannah nanti, dan betapa besar pula azab Allah SWT yang hal itu akan melupakan bagian-bagian manusia di dunianya. Qala fayaqul, kemudian Allah SWT firmankan, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Subhanallah. Kata Allah, maka aku bersaksi, aku bersaksi di hadapan kalian bahwasanya aku sungguh telah mengampuni mereka-mereka, orang-orang yang ada di majlis zikir, majlis ilmu. Subhanallah, bukankah ini yang kita cari, ikhwah? Maghfiratullah, ampunan Allah SWT kepada kita. Dan kita duduk, bersimpuh, menyabarkan diri di majlis zikir, di majlis ilmu. Duduk untuk memuji, bertakbir, mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga sabarkan di penghujung salat atau di perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan dengan di sana untuk membuktikan adanya majlis zikir, majlis tanasuh, majlis nasihat, sehingga keutamaan yang besar akan diraih, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala.